hati ampun nanasa ta ya rasasan pan abdi waruga istri deket dele padahal mah eta teh ukur lelewa. Aduh tenteng ingin tein naon atuh dosa abdi Gusti. Anu agung du abdi mah ngadapi tulung. Pepe anjen ulah rek rewel jeung bawel. Datang karena mangsana.